Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, di maghrib ini, semoga malam ini kita senantiasa dikuatkan kekuatan oleh Allah untuk beriman saat sementara sebagian saudara untuk kita bermohon kepada Allah. Semoga hamba sehingga bisa kemudian berislam, mampu mengerjakan amal soleh. Dalam iman itu, maka iman itu akan menggerakkan dirinya, menuntun perbuatan itu untuk disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu menuntun kemudian perilakunya, bagaimana cara minum yang disukai oleh Allah. Maka katanya, Rahim, baru minum. Selesai satu tegukan, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu berubah menjadi amal soleh namanya. Amal yang dibenarkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan punya yang bisa. Kalau sudah dituliskan, itu poinnya berjumlah setidaknya 500 tahun jaraknya. Dalam kehidupan. Atau ada juga yang amal solehnya dibuang, imannya masih tampak. Saya beri contoh misal, wa yuqimunas salat, salat amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quran surah ke-49 misal ayat 11, la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Iman dalam hati mampu berkata baik, dia diam. Nah, sekarang pengertian terbaliknya, kalau ada orang beriman, imannya belum dari pikiran turun ke mata, turun ke lisan, masuk ke tangan, ujung. Orang-orang yang susah diingatkan, yang ingkar pada ayat-ayat kami, suruh salat susah, puasa susah, berkata baik susah, sedekah susah, berbuat jujur susah. Susah diingatkan tuh. Nanti yang paling ringan, saufan nuslihim nara, kami celupkan ke neraka. Kami tarik ubun-ubunnya, nusli itu tarik ubun-ubun, celupkan ke neraka. Celup, jadi tarik. Jadi begitu selesai kemudian dihisab, amalnya yang salahnya banyak, solehnya sedikit, tarik ubun-ubunnya, dan malaikatnya gak ada senyum sama sekali. Jangan bayangkan dia akan tersenyum. Jangan bayangkan. Awas, ghilafun syidadu. Syidad, ghilaf syidad, keras. Ya, dan ghilaf, ketus. Tarik nih. Masukkan ke neraka. Ulama nalijat juluduhum, begitu dicelupkan, hancur semua tubuhnya. Baddalnahum juludan ghairaha. Angkat lagi, sembuh lagi. Celup lagi, hancur lagi. Angkat lagi, sembuh lagi. Ingat, sekali celup, kalau sehari saja rasanya 1000 tahun. Kalau 1 detik, itu sama dengan 48 hari. Baru celup. Nah, cuma dia gak diikat. Anda bayangkan, kalau ada orang ditarik-tarik kan, kalau gak diikat bergerak-gerak kan? Ya. Jadi begitu celup, gerak begini, ganti lagi, gerak balik. Kalau enggak percaya nanti kita lihat. Itu yang sederhana, tapi yang ini enggak. Yang tiap hari pikirannya dipakai maksiat, cari harta lagi, cari dengan cara yang haram, cari dengan cara yang tidak dibenarkan. Harta lagi. Fi amadin mumaddadah. Maka ikat aja di tiang katanya. Diikat seperti ini. Jadi enggak ada sama sekali peluang untuk bergerak. Anda tahu cara-cara kemudian membakarnya? Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Dibakar dari ujung kaki paling bawah seperti dilas, dan apinya tidak akan pernah naik ke atas sebelum matang sampai ke dalamnya. Satu-satu tuh las jempol untuk bergerak. Berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika masih ada orang-orang merasa beriman tapi masih berbuat maksiat dalam hidupnya, maka kita doakan semoga Allah kemudian memberikan sentuhan kepada jiwanya untuk dia bertobat sebelum wafat. Ya, karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Awas, rahmat Allah sifat sayangnya mengalahkan kepada murkanya. Dikala ada orang kemudian masih berbuat maksiat sebelum ajalnya sampai ke tenggorokan, akan diberikan jalan oleh Allah untuk kembali. Saya ambil contoh sederhana ya. Anda masih kenal Firaun? Bagus. Alhamdulillah, Mas. Ya, baik. Fir'aun itu kan makhluk paling buruk yang dicontohkan oleh Al-Quran. Ya, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 49, yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Hati-hati, menentang Nabi, nantang sampai mau bunuh, Firaun. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak pernah mengeluarkan seorang hamba dari sifat keadilannya. Sepanjang nyawanya belum sampai ke kerongkongan, tetap punya hak untuk mendapatkan hidayah. Di saya selalu katakan begini, hidayah itu Allah berikan pada setiap hamba. Cuman persoalannya ketika diberi, mau ngambil enggak gitu. Itu masalahnya. Jadi bukan masalah enggak dapat, dikasih enggak mau ngambil. Di ada orang diberikan oleh Allah, cuma dia tidak mau mengambilnya, itu masalahnya. Persoalan dapat atau tidak, Allah sebarkan secara meluas, persis seperti sinyal telepon. Jadi kalau sinyal kan ditebarkan luas. Semua punya peluang. Kalau Anda kemudian mendapatkan panggilan, satu bunyi telepon, sinyalnya belum jelas, Anda duduk sebelah sini, bukankah Anda akan mencari sinyal? Anda keluar kan cari-cari? Maaf Pak, ini sinyalnya kurang bagus nih. Baik, kecil sekali sinyalnya. Ujung sana mengatakan, kenapa Bapak waktu beli telepon gak sama sinyalnya? Ya, misal, ya. Anda katakan, oh ini bukan persoalan itu. Dia keluar cari, bahkan tangannya gerak-gerak dan sebagainya untuk mendapatkan sinyal. Hidayah juga begitu. Ada yang sinyalnya lewat suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sinyal. Ada yang sinyalnya lewat mata, tiba-tiba pulang kerja lewat depan masjid. Kenapa lewat situ? Padahal biasanya lewat jalan lain, kok bisa lewat situ? Ada yang tiba-tiba begitu Anda membuka channel televisi, biasanya channelnya movie, film, macam-macam, tiba-tiba keluar, itu ada tausiah gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Tiba-tiba buka Facebook, keluarnya quote-quote muslim. Ada tafsir, ada hadis, dan sebagainya. Kenapa Anda bisa melihat itu? Itu sinyal namanya. Cuma persoalannya, ketika Anda mendapatkan itu, maukah Anda mengambilnya? Kata Allah, saya sudah berikan, kamu gak ngambil. Jadi yang salah itu bukan kamu gak dapat, kamu sendiri tidak mengambilnya. Fir'aun diberikan hidayah oleh Allah, langsung datang dua sekaligus. Makhluk paling buruk ini diabadikan dalam Al-Quran, langsung nabinya dua, Musa dan Harun. Kelihatan di wajahnya, nampak mukjizatnya. Kita umat Nabi Muhammad gak pernah lihat nabinya. Mukjizat gak pernah kelihatan oleh mata, gak pernah nampak nabinya. Fir'aun kelihatan langsung. Anda bayangkan? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Kata Allah ingatkan. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka kamu coba dakwahi dia dengan lembut. Doakan, sampaikan, berikan kemudian keterangan terbaik dengan bahasa yang lembut. Mungkin dia mau sadar dan berubah. Lantas takut kepadaku. Jadi saya mau katakan begini, kalau Firaun saja dapat hidayah, masa Anda yang bukan Firaun enggak dapat? Dan tidak ada yang sempurna. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat, pernah salah, namanya juga manusia. Saya pun pernah salah, kita pernah salah. Yang sempurna itu cuma malaikat. Kita manusia pernah salah, tapi sifat manusia itu kalau salah, taubat. Adam manusia, Adam salah, Adam taubat. Malaikat gak pernah salah, karena itu sempurna. Setan selalu salah, tidak kenal benar. Jadi kalau ada setan kemudian taubat, aneh. Makanya setan itu gak usah diharapkan taubat. Setan itu makhluk salah, gak kenal benar. Malaikat makhluk benar, gak kenal salah. Manusia makhluk pernah salah, tahu cara berbuat benar. Jadi begitu salah, dia taubat. Jadi kalau ada manusia mengatakan saya gak pernah salah, barangkali dia bukan manusia, malaikat yang menyamar jadi wujud manusia. Tapi kalau ada manusia kemudian salah, gak pernah mau tobat, patut ditanya itu manusia apa bukan. Paham ya? Nah, jadi kalau hari ini ada di antara kita pernah berbuat salah, datang kemudian ke majlis ini, alhamdulillah, itu di antara hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat tobat sebelum kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang kita tidak tahu bagaimana Allah menghisab kita. Kalau ada saudara-saudari kita belum baik, tetangga kita, teman kita, kerabat kita dan sebagainya, jangan kebanyakan dicela. Kita doakan kepada Allah, bantu dengan tahajud di malam hari. Dalam sujud kita doakan semoga Allah menguatkan dia untuk berubah jadi lebih baik. Paham? Dapat kemudian itu berubah jadi baik, maka mendapatkan hasanah. Poinnya 10. Maka itulah yang dimaksudkan, dunia dapat bekal perbuatan hasanah, naik ke akhirat hasanahnya dibawa, ditimbang masuk ke dalam surga. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, mari kita mulai ikhlaskan hati kita. Kita masuk kepada bagian dari pendahuluan pertemuan pertama untuk malam hari ini dari sesi kajian yang kita baru untuk siapkan, karena pertemuan yang lalu kita sementara berhenti untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Saya pernah sampaikan di pertemuan pekan yang lalu, ulumul Quran kita simpan dulu, kita kaji dulu materi-materi persiapan Ramadan, karena kurang lebih tinggal 2 bulan ke depan. Bahkan tidak sampai mungkin teman-teman ukuran sepenuhnya. Jadi kita maksimalkan materi tentang Ramadan, setelah itu nanti kita berikan sesi tanya jawab yang belum sempat kita hadirkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Baru setelah itu masuk kepada Ramadan, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait. Jadi kita tinggal fokus untuk menunaikan ibadah saja. Jelas di sini? Nah, jadi nanti saat masuk Ramadan sudah tidak ada pertanyaan yang tiap tahun datang, ya, tidak pernah berhenti dan selalu dibahas, ya, tidak pernah kemudian terhenti. Ustaz, kalau tarawih itu 11 atau 23? Kalau 11 apakah 2 ujungnya 1 atau 3 atau 4 3? Ustaz, kapan datangnya Lailatul Qadar? Apakah di akhir Ramadan atau di pertengahan atau di awal-awal dan seterusnya. Kita selesaikan begitu masuk Ramadan, kita tuntaskan, kemudian tinggal fokus kepada ibadah saja. Sepakat insyaallah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan yang pertama kita keluarkan dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Sudah? Hari ini adalah pertemuan sesi pertama untuk memasuki persiapan kepada bulan Ramadan. Saya bagi setiap sesi nanti kepada dua bagian utama pembahasan. Satu, pembahasan seputar materi fiqih puasa. Dan yang kedua, kita masuk sesi kemudian ke tanya jawab atau sesi Al-Quran Sunnah Solution. Anda nanti boleh sampaikan, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan lewat akhir media. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu kesatuan, lalu nanti di sesi Ba'da Isya kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan. Anda yang sudah langsung datang ke lokasi bisa dituliskan, kemudian nanti panitia akan mengumpulkan di depan meja, nanti kita akan bahas dan mudah-mudahan di situ ada kebaikan kita dapatkan. Baik, untuk hari ini kita mulai pendahuluan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ingat, kita akan bahas tuntas insyaallah ya, dari awal pembahasan sampai ke bagian ujung persoalan-persoalan seputar Ramadan. Baik, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kemudian ke Yathrib. Yathrib, ingat ya. Nama kotanya apa? Yathrib. Yathrib itu adalah asalnya nama keturunan Nabi Nuh alaihi salam di generasi ke-6. Ada yang menyebut ke-8. Di asalnya nama orang. Yathrib itu asalnya nama orang. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang ke-6, ada yang menyebutkan yang ke-8. Di saat terjadi bencana banjir bah itu, ya, kemudian naik ke kapal itu yang didesain dan dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, naik beberapa golongan-golongan manusia yang beriman dengan pasangan-pasangan dari hewan dan perbekalan-perbekalan. Setelah kemudian banjirnya surut, hujannya reda, kemudian setelah mendarat kapalnya, menyebarlah kemudian anak keturunan Nuh alaihi salam. Di antara yang menyebar itu kemudian membentuk generasi-generasi. Ada yang bikin komunitas, kemudian sukunya jadi bercabang lagi. Dalam bahasa Arab komunitas disebut dengan syu'ubun. Ya, suku disebut dengan qabilah, jamaknya qabail. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, ingat ya. Hai manusia, kalian aku ciptakan, kata Allah, dari dua jenis. Dikata Allah manusia cuma ada dua jenis, tidak ada yang kedua. Tidak ada yang ketiga. Ya, saya ulang. Manusia diciptakan oleh Allah cuma dua jenis, tidak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki, min dzakarin, yang kedua unta atau perempuan. Di manusia itu kalau bukan laki-laki, perempuan. Paham ya? Di tidak ada laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Jelas ya? Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami tetapkan kalian itu akan hidup berkomunitas. Awas, kalau Allah sudah firmankan pasti kejadian. Kata Allah setiap manusia itu pasti akan berkoloni, berkomunitas, bentuk komunitas, komunitas, komunitas, jadi kelompok, jadi hubungan masyarakat, jadi kemudian dari level yang paling kecil, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara sampai benua. Perhatikan. Bukankah sekarang orang senang mengelompokkan? Dari mana? Indonesia. Indonesia di mana? Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Bekasi. Bekasinya mana? Cari lagi. Apakah selatan? Apakah barat? Apakah timur? Apakah utara? Dicari sampai ketemu. Perhatikan bagaimana fitrah yang Allah sebutkan hadir dalam kehidupan manusia. Bekasi itu di mana? Gitu kan? Tanya lagi gitu kan? Baik. Itu 1, 2, 3 sampai dengan selesai ya. Qabail. Bahkan ada suku-sukunya. Anda di Jawanya suku apa? Ah, cari. Saya suku Sunda. Sumatera suku apa? Ini suku apa? Sampai ke Amerika ada sukunya. Sampai di Asia banyak sukunya. Qabilah, qabail. Nah, di antara suku yang menyebar itu ada yang disebut dengan Yasrib. Yasrib datang kemudian ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, mengembangkan kehidupan di sana, membentuk komunitas-komunitas, sampai secara singkat pada tahun, teman-teman sekalian, di kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pada yang ke-13 dari tahun kenabian Nabi. Usia beliau 53 tahun, menerima wahyu usia 40 tahun. Kemudian menyampaikan risalah di Mekah bertugas 13 tahun. Usia 53 tahun. Berhijrahlah beliau tempat yang disebut dengan Yathrib ini. Yathrib. Maaf ya, fokus tempatnya itu dulu masih kotor. Tempatnya masih tertinggal. Jadi tertinggal, peradaban tidak ada. Yang kedua, ini yang paling penting, hati-hati. Penuh dengan konflik, ribut melulu, ada Aus, ada Khazraj. Yang ketiga, sedang tertinggal dalam urusan pangan. Jadi kelaparan banyak, kekurangan pangan, tidak ada peradaban, dikuasai Romawi dengan Persia sampingnya. Terus tipikal masyarakatnya masih senang berselisih, ribut sudah ratusan tahun, datang Nabi ke situ, hijrah. Di kondisinya tidak ideal. Tapi yang paling menarik, ini yang saya mau katakan mungkin contoh bagi para pemimpin-pemimpin daerah, sampai ke level yang paling tinggi. Nabi diberi petunjuk oleh Allah untuk mengentaskan semua persoalan itu, cuma dalam waktu 5 tahun. Silahkan cek. Cuma dalam waktu 5 tahun selesai. Datang ke Yasrib, dikasih waktu 5 tahun, dan sekarang orang-orang kemudian memperebutkan jabatan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini Allah kasih gambaran 5 tahun. Dan 5 tahun ini bukan cuma menuntaskan persoalan di dalam lokal itu, tapi nanti syiarnya sampai ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan, diturunkan petunjuk oleh Allah, diberikan ketetapan di dalamnya. Imam Al-Bukhari mengambil itu, ditempatkan dalam bab dari 97 babnya. Sahih Al-Bukhari terdiri dari 97 bab. Salah satu babnya bernama Kitabul Imarah, bab tentang menata pemerintahan. Bagaimana Nabi memberikan petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa taala, merubah suasana yang tadinya kotor, tertinggal, jauh dari peradaban, tidak punya kekuatan pangan, ditindas di dua pusat kekuatan Romawi dengan Persia, tiba-tiba dalam 5 tahun selesai semuanya. Nah, maka berubahlah kota ini, daerah ini menjadi suasana kota yang berperadaban. Sudah mulai ada kemajuan, kekuatan pangannya naik, kemiskinan berkurang, yang tadinya berselisih tiba-tiba jadi damai, dipersaudarakan. Suasana yang tenang, nyaman, ada peradaban, sudah mulai enak, disebut dengan Madinah namanya. Madinah. Maka kota itu mulai kemudian memberikan warna dalam kehidupan. Sudah mulai nampak terang dari sana, ada cahaya-cahaya kebaikan. Kalau ditanya, mana orang paling baik? Tuh, di kota itu. Mana orang paling jujur? Tuh, di kota itu. Mana yang kira-kira kehidupannya paling enak? Tuh, di kota itu. Oh, penuh dengan cahaya, penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Cahaya-cahaya kebaikan yang terpancar dari satu tempat disebut dengan munawwarah. Maka muncullah kemudian istilah yang kedua, munawwarah. Nah, persoalannya, begitu masuk perasaan itu tenang aja. Enak gitu. Lain suasananya. Silahkan Anda pergi misalnya ke tempat-tempat lain. Ke Jepang, ke Cami, gitu kan? Wah, susun misalnya acara, ya. Saya pengen ada di sini, berangkat ke sini, masuk sampai ke situ, sampai ke Cami, ketemu Setia Baja Hitam, ketemu Ultraman, ketemu macam-macam, misal, gitu kan? Wah, silahkan, akan lain rasa ketenangannya saat Anda memasuki kota ini. Teduh. Maka sesuatu yang khusus beda dengan yang lainnya tidak sama. Allah, bagi yang belum pernah ke sana, saya doakan dengan izin Allah, mudah-mudahan dipermudah, insya Allah, ya. Baik. Nah, masuk beliau ke sini, hijrah kemudian. Tahun pertama mempersaudarakan, bangun masjid, menata para sahabat, melihat yang bagus-bagus peluangnya, dipetakan keadaannya. Tahun kedua hijrah mulai stabil, stabil-stabil. Begitu masuk tahun kedua hijrah, tepatnya kemudian di bulan Sya'ban, hari Senin, tahun kedua hijrah. Di bulan Sya'ban, tiba-tiba Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ini tahunnya, tahun kedua hijrah, bulannya di bulan Sya'ban, harinya di hari Senin. Senin, bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Turunlah Quran surah kedua, ayat 183, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus, ya, kama kutiba alalladzina miu qablikum la'allakum tattaqun. Fokus baik-baik. Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, Ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya di mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun keberapa? Tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah itu maksudnya Nabi masuk tahun kedua dalam periode hijrah ke Madinah. Begitu pindah ke Madinah, tahun kedua turunlah kemudian ayat ini dan surah dimaksud. Bulannya bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-6 atau? Bulan ke-8. Jadi bukan 5, bukan 6, bukan 7. Bulan ke-8. Bulan ke-8 tahun ke-2 hijrah. Pada mulanya orang Yahudi senantiasa mengolok-ngolok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Yahudi, begitu datang Nabi ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, itu apa yang terjadi? Kejadian pertama, beliau sholat. Karena memang perintah sholat sudah turun setahun sebelum hijrah. Saat sholat itu, belum ada teman-teman sekalian, perintah menghadap ke arah Al-Masjid Al-Haram, ke Ka'bah. Di sholatnya sholat, cuman kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Menghadap, diolok-olok oleh Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, lihat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya agama copy paste. Kiblatnya menghadap ke kita. Salat cuman kiblatnya menghadap ke kiblat kita. Karena mereka membanggakan istana Sulaiman yang pernah dibangun di wilayah kemudian Al-Maqdis itu. Lalu apa yang mereka katakan? Lihat, salatnya salat cuman ngadapnya ngadap ke kiblat kita. Terus diolok-olok. Sampai kemudian Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 itu, paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon kepadaku, kata Allah. Masyaallah. Kami sering perhatikan, selalu perhatikan. Jadi sifat doa itu kalau antum minta itu selalu diperhatikan oleh Allah. Nabi itu bukan sekali dua kali mohon, ya Allah minta belum dikabulkan. Ya Allah minta belum dikabulkan. Ya Allah minta belum dikabulkan. Hijrah ke Madinah diolok-olok. Ya Allah minta, belum dikabulkan. Selang beberapa masa kemudian baru dikabulkan. Lebih dari setahun dikabulkan oleh Allah. Seorang Nabi berdoa kepada Allah. Nabinya Nabi paling mulia. Orang paling hebat. Akhlaknya disanjung oleh Al-Quran. Turun surah menjamin surga sebelum wafatnya. Disanjung oleh Quran sebagai kana khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Disanjung oleh Allah sebagai Habibullah. Disanjung dengan nilai-nilai ketaatan luar biasa. Berdoa kepada Allah. Apakah seketika dikabulkan? Tidak. Nunggu setahun lebih untuk dikabulkan. Apakah mengeluh? Tidak. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kata Allah, kami sering perhatikan engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi kalau doa belum terkabul, bukan berarti enggak dijawab. Boleh jadi Anda sedang diperhatikan Allah. Anda diperhatikan oleh makhluk, senangnya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang saat diperhatikan oleh Allah? Allah itu cinta mendengar suara Anda. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Boleh jadi bukan Allah ingin mengabulkan secara cepat doa Anda, tapi ingin mengumpulkan sebanyak mungkin apa yang Anda mintakan kepada Allah. Saking Allah cinta kepada Anda, jangan minta sedikit. Minta yang banyak, minta yang banyak, minta yang banyak. Sampai kemudian setelah sekian lama Anda minta diakumulasikan oleh Allah. Ini saya berikan semua yang kamu minta. Di Nabi aja yang jelas surganya yang mengeluh. Kenapa antum yang bukan Nabi baru semenit belum dijawab sudah mengeluh? Ya Allah, izinkan aku untuk bisa mendapatinya. Aku sudah berusaha ya Allah, segenap kemampuanku, tapi belum ada petunjuk juga. Baru doa, 5 menit kemudian, ya Allah kenapa belum ada tanda-tanda? Pasang status. Apakah dia bukan yang terbaik untukku? Itu caranya. Tapi secara singkat kemudian dikabulkan, baru menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Kejadian kedua, ini yang paling menarik, puasa juga. Begitu datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi itu puasa. Puasa apa? Dikenal dengan Asyura. Asyura itu adalah tanda syukur kepada Allah saat Nabi Musa dibebaskan kemudian dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan kemudian di dasar lautan. Begitu tenggelam, selesai kemudian persoalannya, Musa mendapatkan risalah dari Allah untuk bersyukur kepada Allah atas peristiwa itu, maka ditunaikanlah puasa itu. Puasa Asyura. Ya, begitu ditunaikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Musa bersyukur kepada Allah, maka kita pun lebih berhak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kemudian orang-orang Yahudi itu puasa, Nabi Muhammad memerintahkan pada umatnya, kalian puasa. Karena risalah ini datang dari Musa alaihi salam sebagai syukur kepada Allah, maka kita hormati keadaan itu, puasa, puasa. Puasa, puasa, puasa, puasa. Maka orang Yahudi mengolok-olok lagi, lihat tuh, kemarin salatnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang puasanya ikut kita juga. Maka teman-teman, di bulan Sya'ban itulah kemudian Allah kabulkan hal yang lebih baik daripada umat sebelumnya, hal yang lebih hebat daripada umat-umat sebelumnya. Sholat kita dipandang paling hebat karena nanti berbeda dengan sholat-sholat pada masa-masa umat sebelumnya. Umat sebelumnya, sholatnya teman-teman sekalian, saya berikan gambaran. dalam doanya saja, seperti saya bahas pertemuan lalu, berdiri doa, saat doa baru dikabulkan. Umat Nabi Muhammad belum sholat ditunggu oleh Allah, mau minta apa saya kabulkan sekarang. Umat dulu sholatnya terbatas, umat Nabi Muhammad sholatnya 5 kali dalam sehari. Anda bayangkan 5 kali ini jauh dibandingkan dengan umat dulu. Umat dulu berkali-kali, sekian kali, 50 kali, ada yang sekian kali lagi. Umat Nabi Muhammad 5 kali, kualitasnya sama dengan 50 kali. Bayangkan, yang paling dahsyat, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Ketika umat dahulu juga punya syariat puasa, maka Allah turunkan 1 ayat saja, yang saat diturunkan memberikan kualitas puasa yang lebih dahsyat daripada umat-umat sebelumnya. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya ada ampunan. Begitu Anda tobat, dosa habis semuanya. Di dalamnya ada rahmat. Begitu dikerjakan, pahala kemudian berganda. Maaf ya, maaf sekali. Anda sekarang baca Al-Quran, Anda infak, Anda sedekah, pahalanya terbatas. Begitu masuk Ramadan, tahukah Anda berapa pahalanya? Anda akan mendapatkan lipatan-lipatan daripada hari-hari sebelumnya. Anda sekarang baca Al-Quran, 1 hurufnya 10. Tapi saat Ramadan, pahalanya bukan 10 lagi. Berapa pahalanya? Kita lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mengganggu buat ibadah salat sunahnya. Buat jamaah, bagi yang memang sudah tidak bisa masuk, tolong jangan dipaksakan supaya kondisi bisa kondusif. Sekali lagi buat jamaah ikhwan dan akhwat, bagi yang memang sudah tidak bisa, harap tidak bisa memaksakan. Atas perhatiannya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bagi jamaah yang di pintu, mohon tidak memaksa masuk dan minta tolong pintu sebelah selatan itu bisa dibuka, ininya slotnya bisa dibuka. Bagi jamaah yang di kiri kanannya ada kotak infak, mohon diedarkan, lihat di kiri kanannya. Dan bagi jamaah baik ikhwan maupun akhwat, mohon tidak memaksa masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat isya berjamaah dan Bilsa Akhir TV dimanapun anda berada. Kita berdoa bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Quran surah kedua Al-Baqarah. Awas, ini pembukaan yang sangat penting. Karena nanti ini akan dibawa suasananya saat Anda mendekat kepada bulan Ramadan. Kalau Anda tidak punya suasana yang ditampilkan oleh isyarat Al-Quran dan hadis ini, maka kecil kemungkinan Anda mendapatkan keistimewaan yang dimuliakan dan diberikan oleh Allah saat bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, umumnya kebanyakan orang jika tidak memahami konsep ini, maka ada perasaan hambar dan datar saat masuk pada bulan Ramadan. Orang lain bahagia, dia biasa-biasa. Orang lain menunggu, dia berharap untuk diperpanjang. Kapan Ramadan tiba? 2 bulan lagi. Ya Allah, gak terasa ya begitu cepatnya datang. Ya Allah, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan ketika memiliki suasana yang dimaksudkan. Kapan Ramadan tiba? 2 bulan lagi. Ya kok cepat amat ya. Si amat aja gak cepat-cepat. Bisa enggak kok Allah minta doa diundur supaya muncul 4 bulan lagi? Hal-hal semacam ini akan sangat berpengaruh, terlebih pertemuan kita cuma kurang lebih 8 kali sesi sampai ke bulan Ramadan. Ingat, hanya 8 kali. Sekarang sesi akan kita mulai, sudah kita kemudian bahas pertengahannya. Di Maret kita dapatkan 4 kali pertemuan, di April kita 4 kali pertemuan, awal Mei sudah masuk ke bulan Ramadan. Ingat baik-baik. Ya, tahun ini, ingat, tahun ini 1 Ramadan, bulan puasa, jatuh pada bulan apa? Bukan, Ramadan. Baru dengar ada orang Islam puasa di bulan Mei. Baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya, insyaallah. Baik. Secara singkat tadi sudah kita bahas, Nabi hijrah ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah tahun keberapa? Kedua hijrah. Di sana sudah ada orang Yahudi? Ada. Sudah ada orang Nasrani? Sudah ada orang Islam? Ada. Sudah ada yang sudah syahadat duluan saat Nabi masih di Mekah, karena itu mereka minta Nabi hijrah ke Madinah untuk mereka temui dan mereka terima di sana. Maka ketika datang Nabi diolok-olok karena salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Maka diberikan kiblat spesial dengan salat yang spesial, dikerjakan 5 waktu, nilainya sama dengan 50. Semua doa saat bahkan sebelum salat ditunggu oleh Allah. Kamu minta, saya berikan, kata Allah. Yang paling hebat sholat kita yang ditunaikan itu menjamin semua nilai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Karena itu ketika muadzin memanggil lewat suara adzan, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Orang dulu cuma sholat, orang sekarang nanya, kenapa sholat? Teruskan, hayya 'alal falah. Ayo, dengan sholat itu falah, kamu dipanggil untuk sukses, kamu dipanggil untuk bahagia, kamu dipanggil untuk mendapatkan semua kenikmatan. Karena falah itu bermakna bahagia, sukses, nikmat, tenang, damai, nyaman. Di puncak semua kebahagiaan itu dilukiskan dengan kata falah namanya. Makanya kalau orang paham diajak sholat itu diberi bahagia, orang akan semangat sholat. Makanya kalau ada panggilan muadzin, jangan digayangkan, digambarkan itu sebagai panggilan beban. Apalagi kalau cuma panggilan ibadah yang cuma beban. Datang dipanggil, datang lagi. Selesai dipanggil, dipanggil lagi. Antum capek. Tapi kalau Anda memahaminya dan memahami, melihat panggilan azan itu, seperti Allah menyampaikan pada kita, kata Allah, kamu saya panggil sholat supaya saya berikan bahagia. Belum bahagia, sujud saya berikan. Belum sukses, tunduk saya berikan. Belum tenang, ruku saya berikan. Makanya ketika ada orang dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah minta menghadap supaya saya sukses. Kalau panggilan adzan diibaratkan panggilan kesuksesan, maka demi Allah saya katakan, setiap orang pengen sholat dalam setiap waktu. Setiap orang pengen sholat. Demikian pula ketika Nabi datang diolok-olok, Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya syariat puasa. Cuma ikut-ikutan kita. Kata Allah, Muhammad, saya turunkan kepadamu satu ayat saat ini yang dengan turunnya ayat itu kamu akan saya perintahkan menunaikan ibadah puasa yang kualitas puasanya akan mengalahkan umat-umat terdahulu. Dulu orang cuma puasa saja, maka puasamu saya khususkan, kata Allah, bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari balik sampai dengan saat itu. Maka keluarlah di lisan Nabi riwayat Al-Bukhari itu termasuk di hadis Muslim, perhatikan kalimatnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Allah, man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Lihat baik-baik, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyah. Huruf sambung menunjuk kadang pada objek bahkan subjek. Tanpa jeda, setiap tunggalnya, setiap orangnya. Kata Allah, lihat melalui lisan Nabi. Setiap orang, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Bukalah. Siapa yang mau menunaikan puasa di bulan yang khusus ini, Ramadan. Bukan yang lainnya. Puasa yang ini, kata Nabi, lihat. Imanan wahtisaban. Dia lakukan karena yakin dengan Allah. Ikhlas dia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan diampuni ma semua. Singkat padat, menggunakan satu huruf saja. Ma, menunjuk pada semuanya. Taqaddama, yang telah berlalu. Min zambihi, minnya bukan tab'id, tapi istighraq. Tab'id itu sebagian, sebagian. Wa minan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaqa. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, sukseskan dunia saya. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, luluskan ujian saya. Ya Allah, dekatkan saya pada segala kenikmatan. Tapi orientasinya cuma dunia saja. Setelah sukses pekerjaannya, cuma untuk mencari kemewahan dunia. Rumah luaskan, mobil banyakin, segala ditampilkan, popularitas ditampilkan. Tapi akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Ada yang orientasinya kerja, kerja, kerja. Ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah. Begitu lulus, tidak pernah terfikir untuk memanfaatkan ilmunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Min, di antara, enggak semua manusia, karena sebagiannya lagi bermohon kepada Allah. Al-Baqarah ayat 201-nya, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dari sebagian manusia itu ada yang bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya beraktivitas sekecil apapun, jadikan aktivitas itu punya nilai hasanah. Masih ingat di awal mukaddimah kita? Hasanah, perbuatan yang punya nilai di sisi Allah dengan nilai akhiratnya. Ya Allah, kalau saya minum, jadikan minumnya berpahala. Ya Allah, kalau saya kerja, jadikan kerjanya berpahala. Tahukah Anda? Banyak rumus di Quran yang menjadikan semua pekerjaan kita menjadi pahala. Lihat wajah Anda di cermin. Berapa tahun Anda pernah bekerja sampai dengan purna bakti pensiun? Pertanyaan saya, dari setiap tetes keringat yang Anda hasilkan saat bekerja, apakah langkah Anda mendapatkan pahala saat bekerja itu? Padahal ketika Anda kerjakan rumus di Quran, itu setiap langkahnya dituliskan pahala langsung. Begitu Anda bekerja, ada pahala lagi. Dapat uang diserahkan kepada keluarga, ada pahala lagi. Dibelanjakan yang halal, ada pahala lagi. Berapa banyak pahala Anda kumpulkan? Duhai Anda yang saat ini sudah sampai di kampus, Masya Allah, ada yang semester 4, 5, 6, S1, S2, S3. Karena di Indonesia hampir semuanya S. Ya, SD, SMP, SMA. Kan? Udah gitu S lagi, S1, S2, S3. Wah, sampai dingin ya. Jadi, coba lihat. Dari setiap yang Anda pelajari, berapa yang punya nilai ibadah? Anda punya pahala enggak? Jangan-jangan nilai Anda tuh dituliskan SKS sekian, nilai sekian, IPK 4,00, tapi pahalanya 000,4. Apa yang Anda dapatkan? Padahal di situ ada surga yang Anda rindukan. Begitu Anda benar cara belajarnya, benar cara memulainya, benar cara kemudian mengerjakannya, wafat di dalamnya bahkan sebelum Anda diwisuda, demi Allah saya katakan. Wafat sebelum Anda diwisuda, Anda niatkan karena Allah, maka tertulis syahid di situ. Hari ini muncul di berita, ada seorang ayah hadir di wisuda, namanya Bapak Bukhari, beliau berasal dari Aceh, begitu datang ke wisuda, untuk bisa menghadiri putrinya yang di wisuda, tapi ternyata hanya melihat putra dan putri anak orang lain, karena anaknya beliau sendiri, saat telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar, beberapa hari kemudian wafat, meninggal dunia, dan ayahnya tetap datang menampilkan segala kehormatan yang telah membiayai anaknya, datang membawa ijazahnya. Tolong sampaikan, kami berikan berita gembira insyaAllah kepada orang tua mulia ini, kami hadiahkan insyaAllah ibadah umrah. Ya, untuk ayahnya yang hebat itu, yang telah menyiapkan dirinya, yang menginspirasi pelajar-pelajar khususnya di Indonesia, demikianlah ayah yang hebat. Dia tidak berpikir apakah anaknya kemudian muncul menjadi apapun, tapi dia ikhlaskan seperti apa yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Belum tentu apa yang Anda kerjakan, Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda kerjakan saat ini, niatkan karena Allah, maka segala sesuatu Allah akan tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Min dhambi. Lihat sini. Minnya bukan sebagian, tapi menunjuk keseluruhan, istighraq. Ini sudah disebutkan semuanya tanpa batas. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Dosa kecil yang tidak terasa, begitu keluar kemudian salah lihat, pikiran salah memikirkan. Tiba-tiba Anda duduk, begitu ke toilet sedikit, tempat duduk ditempati oleh orang lain. Ya, dari belakang sudah enggak enak kiran. Kiran sudah mengatakan, siapa sih itu orang? Ya. Wah, mau belok ke sini, tiba-tiba mau pulang. Padat suasananya. Tiba-tiba keluar pikiran yang kurang bagus. Padahal baru pulang taklim. Kenapa bisa begini ya? Apa enggak diatur kompleknya ya? Mana petugas parkirnya ya? Wah, itu pikiran sudah tidak baik. Yang paling kecil-kecil pikiran, turun ke mata, turun ke lisan, sampai dosa-dosa yang menengah, sampai dosa-dosa yang besar. Semua dosa tanpa batas. Nabi, perhatikan, lisan Nabi yang mengeluarkan. Kalau ada hidayat yang bicara, tinggalkan. Tapi ketika Nabi yang sampaikan, fahuwa shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan dalam setiap tutur perkataan dan perbuatannya. Muhammad, sampaikan pada umatmu, puasa yang aku perintahkan sekarang spesial, beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Tunaikan puasa itu, maka saat mulai engkau menunaikannya di hari pertama, engkau tunaikan, maka puasa saat engkau tunaikan itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Semua dosa tanpa kecuali. Siangnya selesai dosa, malamnya berdosa lagi. Muncul lagi hadis yang kedua. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selesai puasa, selesai puasanya. Malam-malam ketika masuk setelah buka, ada salah lagi. Salah ucap, salah lihat. Masuk tarawih, imam kepanjangan. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Buset deh. Yasin. Ini imam siapa gitu kan? Udah malam pertama dikasih Yasin lagi. Allahu Akbar. Oh, bagus banget imam. Ah. Jadi siang selesai dosa, malam berdosa lagi. Turun lagi sabda Nabi yang kedua. Siapa yang menunaikan qiyam di malam harinya? Dalam qiyam itu dia yakin dengan Allah, dia mengoreksi dosanya. Makanya dia katakan, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ada lagi, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa. Fa, Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Makanya sering saya katakan, Allah lebih mencintai orang salah, orang bermaksiat yang taubat. Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat lantas tobat dibandingkan soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka ketika dia mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Aku mengakui aku banyak salah. Dan engkau mencintai orang-orang yang kemudian meminta maaf tobat kepada, maka mohon ampuni dosaku, maafkan aku. Siangnya turun ampunan, malam turun ampunan. Kalau siang malam turun ampunan, kapan kita berbuat dosanya? Cuma Ramadan. Satu. Dua. Hari-hari biasa baca Al-Quran. Pahalanya teman-teman sekalian setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah maka nilainya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Kata Nabi alifun harfun. Lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin ashru hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya sehuruf, mimnya sehuruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau ada orang baca alif lam mim dapat berapa? Hitungan normal 30. Infak. Sekali dikerjakan, nilainya paling sedikit 700 kali lipat. Paling sedikit. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas di pusat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah perumpamaan orang infak di jalan Allah. Datang mau infak, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah itu diantaranya ikhlas, jauhi riya. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya jauhkan, lakukan karena Allah. Betapa sekecil apapun yang Anda berikan untuk infak itu niatkan karena Allah. Infak 500 ribu pengen dilihat orang enggak punya nilai. Kata Allah habis seperti air bah menghancurkan segalanya. Infak 500 rupiah niatkan karena Allah. Ikhlas. Masukin kotak, jangan sampai orang dengar. Parafus. Begitu kotak lewat. Alhamdulillah. Kedengaran. Niatkan, pahalanya apa? Seperti menanam satu benih. Tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 benih. 1 × 7 × 700. 700 kali lipat. Paling minimal. Semakin Anda tidak menghitung, semakin Allah berikan pahala tak terhitung. Rumus infak itu begini. Kalau ngitung, Allah berikan sesuai hitungan. Kalau tidak dihitung, maka Allah berikan tanpa batas hitungan. Jelas? Nah. Ramadan, beda. Hadisnya, Qudsi. Al-Bukhari, Kitabul Siyam, nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan baik-baik. Orang puasa itu kata Allah luar biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Allahu akbar. Orang puasa luar biasa, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya untukku. Mereka kerjakan puasa ikhlas karena aku, maka aku yang langsung memberikan balasannya. Allah yang tentukan langsung, beda dengan standar biasa. Di saat Ramadan itu kekuasaan Allah langsung tetapkan, beda dengan hari-hari biasa. 10 pahala setiap huruf hari biasa. Ramadan beda, kata Allah lipat gandakan 10 kali dari hari biasa. Jadi kalau Anda baca, teman-teman, mohon maaf, satu huruf saja bulan Ramadan, satu huruf saja, itu pahalanya bukan 10, sama dengan 100 kali lipat. 100. Masya Allah. Dan tidak pernah ada orang saat Ramadan baca Quran cuma sehuruf. Silakan. Qaf. 100 lumayan. Besoknya lagi 2 huruf. Taha. 2. Dia hitung malam ini dapat 200 pahala. 2 kali 100. Besoknya yang 3 huruf Alif Lam Mim. Besok yang 4 huruf terus kaf a ya ain sad. Wah, misal hitung-hitungan dia tuh hampir enggak pernah ada. Yang ada bagaimana menghatamkan Quran 30 juz dalam 30 hari. Ada yang menghatamkan Quran 15 hari. Ada yang menghatamkan Quran 10 hari. Bahkan ada yang menghatamkan Quran dalam sehari. Bahkan Ali Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran dalam sehari 2 kali. 60 kali menghatamkan Quran. Bulan Ramadan. Lihat. Seorang ahli fiqih, seorang ahli hadis, seorang penghafal Quran, seorang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal banyak kitab, luar biasa dekatnya, seorang imam, seorang ahli, seorang faqih, Ramadan datang khatam Quran sehari 2 kali, 30 hari 60 kali khatam Quran. Anda siapa? Ahli fiqih juga bukan, ahli hadis bukan. Hafal Quran belum tentu, hadis belum tahu, imam bukan, makmum kadang-kadang. Datang Ramadan cuma satu huruf, nun. Cita-cita surga, surganya Firdaus lagi. Paham? Puasa orang dulu enggak menghasilkan ini. Puasa umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah, mereka bisa mencelamu sekarang, nanti kita buktikan siapa yang paling banyak pahalanya, apakah kamu ataukah mereka. Mereka mengolok-olok memperbanyak dosa. Kamu sekarang Ramadan, saya ampuni semua dosamu. Yang paling dahsyat, saya turunkan satu malam yang enggak pernah dirasakan oleh mereka. Ketika malam itu turun, bukan 10, bukan 100 kali lipat lagi. Tapi yang Allah berikan adalah lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan. Karena bahasa Qur'annya lebih daripada 1000 bulan. Kalau lebih itu berarti bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, bisa 5000 dan sebagainya. Inna anzallahu fi wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min. Malam Al-Qadar. Ingat, Lailah itu artinya malam. Malam Al-Qadar. Ini saya beri rumus ya. Perhatikan rumus ini. Di Quran itu ada Lail, ada Lailah, itu beda. Lail. Al-Lail. Wal-Laili idha yarsha. Malam. Jadi kalau ada disebutkan Lail, itu berarti waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu Lail namanya. Misal tahajud, ambil sebagian malam, gak usah sepenuhnya. Dari mulai setelah sholat isya selesai, sunnahnya selesai, tidur dulu sejenak. Anda bangkit lagi, bangkit setelah istirahat sejenak, tidur sejenak, di malam hari, bangun malamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan hajada, ha-jim-dal. Hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur di malam hari, hajada. Kalau aktivitas ini betul-betul Anda ingin rencanakan, disiapkan, berusaha untuk maksimal, bangun, bangun, tambahkan tak di depannya. Kalau ini tidak mudah dikerjakan, tantangannya ada. Enggak seketika pengen bangun langsung bangun. Kadang-kadang begitu bangun, diam sejenak. Bangun jam 3, diam sejenak. Begitu sadar lagi, jam 5. Ya? Begini, begini kata orang Jepang, nundutan, kan? Baik, tantangannya tidak mudah. Ada yang begitu bangun, dia langsung bangun, sadar, ngantuknya hilang. Tapi tiba-tiba muncul godaan. Kata setan, setan itu sebenarnya pengecut. Demi Allah saya katakan pengecut, dia cuma berani bisik-bisik. Silahkan, ajak nampak, kamu jangan berani bisik-bisik, nampak sini, hadapi aku, gak akan muncul. Anda malam ini bangun, buktikan kalau gak percaya. Anda bangun udah mau tahajud, dibisikin sama dia. Awas, hati-hati. Di belakang pintu, baju putih, rambut gondrong. Langsung bilang, kalau berani, muncul di hadapan saya. Gak usah bisik-bisik. Apa dia muncul? Tidak. Yakin pada saya, tidak akan muncul. Yakin, cuma bisik-bisik beraninya. Bagaimana kalau muncul, Ustaz? Lari. Sudah. Gak akan muncul. Demi Allah sekarang, gak akan muncul. Gak akan muncul. Karena tugasnya cuma ngasih was-was saja. Alladhi yuwaswisu fi. Cuma ngasih was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, adhan sudah berkumandang. Tenang, baru adhan. Belum komat. Cuma ngasih aja. Baru adhan. Jangan dulu berangkat. Imamnya belum datang. Ngapain buru-buru ke sana? Paling gak kebagian ke dalam juga. Selalu begitu. Masa Anda kalah sama yang cuma bisik-bisik? Kita tuh lebih hebat. Dia cuma bisikin doang. Makanya tadi waktu dibacakan Al-Baqarah itu, ayat 164 tuh, ya, dia mulai dari 165 seterusnya ke bawah. Ya, 165, 166, 167, 168, sampai 169. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Ingat waktu saat maghrib tadi, ya, sampai dengan rakaat yang keduanya. Di situ kan dia katakan begitu di soal, ya Allah, ini gara-gara setan, ya Allah. Iztabara alladzina tubi'u min alladzina tabawara awsh. Ya, awas, hati-hati. Ketika orang-orang yang diikuti itu, teman-teman, berlepas diri dari yang mengikuti. Awas, awas. Iztabarra alladzina tubi'u min alladzina tabawara awla azab wa taqattu'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu maksudnya setan, berlepas diri dari yang ngikutin. Kata mereka yang ngikutin setan, yang ikut bisik-bisik, jangan dulu sholat lah, sholat itu nomor dua. Itu nomor satunya makan dulu, nomor satunya kesini dulu. Begitu diikutin, ikut saya. Dihadapkan dia kepada Allah di hari kiamat. Begitu hari kiamat tiba, ya Allah, saya tuh pengennya sholat, ya Allah. Cuman dia katakan sholat itu nomor dua. Nomor satu ini dulu. Saya sih pengennya sholat, ya Allah. Begitu saya pengen sholat, dia arahkan saya kepada yang lain. Ya Allah, berikan hukuman kepada yang lebih daripada saya. Kata setan, ya Allah, saya kan cuman bisikin doang. Saya kan gak maksa. Salah dia ikut saya. Apakah saya pernah maksa? Kan tidak. Coba lihat. Jangan biarkan di akhirat, nanti dia berkelit saat masuk di akhirat. Tampil saat hari kiamat, ketika dihisap, tertawakan setan. Ya Allah, dia coba godain saya waktu di dunia, dia gak mampu, siksa aja di neraka, ya Allah, supaya ke surga. Gituin tuh. Gitu. Dia ngarahkan saya kepada yang lain, ya Allah, saya pilih sholat. Dasar, saya nomor dua, sholat. Tuh, paham? Nah, sini. Ah. Eh, apa yang salah? Rukun Islam nomor satu? Ada. Nomor dua? Nomor tiga? Zakat. Empat? Puasa. Lima? Ya sudah, selesai. Nah, lihat sini. Kalau pakai tasydid dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Rumit. Makanya kenapa disebut dengan tahajud? Quran surah ke 17 ayat 79. Paling kiri, agak sedikit ke atas. Quran surah 17 ayat 79. Wa minat layli fatahajjad bih. Wa minat layl. Dari sementara malam itu, enggak usah semua. Sebagian malam dari ba'da isya, tiduran dulu. Kenapa tiduran dulu? Ada kalimat tahajjad. Hajada, tidur dulu. Supaya bangun malamnya itu lebih fresh, segar. Bacaan-bacaannya itu lebih terasa. Sebab kalau antum gak istirahat dulu, bawaan ngantuk datang, bacaan gak enak dibacakan. Makanya nanti dalam Quran surah ke-73 itu, di Al-Muzzammil, ya, dari ayat 1 sampai 20 itu, khususnya di ayat yang ke-6 nya Allah sampaikan, inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Sungguh bangun malam itu, kalimat yang diucapkannya lebih menguatkan pada jiwa, menyentuh kepada hati. Bagaimana kalimat itu bisa menyentuh, bacaannya bisa menguatkan jiwa, kalau kitanya sadar. Ya kalau antunya tahajud sambil ngantuk-ngantuk sih gak akan menguatkan jiwa. Ya, setan juga gak capek, tinggal niup doang. Bobo. Begitu sujud gak bangun-bangun. Ya. Baik. Maka silahkan ambil sebagian malam. Tahajud. Tapi kenapa menggunakan tasdid? Kata Allah, hati-hati. Kamu harus berusaha rencanakan. Bikin rencana pakai tak, berusaha dengan maksimal. Siapkan. Mau bangun jam berapa? Mulai tahajudnya. Oh, saya pengen 3:30. Maka mulai pasang alarm 2:30. Karena tantangannya tidak mudah. Ada ngantuk, ada godaan, ada macam-macam. 2:30. Pasang alarm. Kalau gak punya alarm, kayak saya dulu waktu di pesantren. Saking gak punyanya, saya tanya pada guru saya. Ustaz, saya gak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin 2:00. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun 2:00. Anda bayangkan. Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, 3:00, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30. Ah, lail. Jadi kalau disebutkan dengan kata lail, itu waktunya malam. Malam. Ya, lail, jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala. Hah? Lela, lili, lala, lail, layali, dan seterusnya. Itu malam namanya. Ustadz, ada yang namanya Ibu Leli. Ibu malam-malam. Ya? Kalau di malam itu, punya keistimewaan. Dia istimewa nih. Ada sesuatu yang beda. Ada pahala yang banyak. Ada kemuliaan, ada ampunan, ada rasa sayang, ada ketenangan, ada kedamaian. Maka tambahkan tak di ujungnya sebagai sifat kemuliaan itu. Setiap kata al-lail menggunakan tak di ujungnya, maka ada yang tidak biasa di malam itu. Malam yang istimewa. Pakaikan tak di akhirnya. Dari kata lail jadi lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat malam al-qadar, kenapa menggunakan kata lailah bukan lail? Inna anzalna hufi. Bukan lail tapi lailah. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran yang dahsyat itu di malam yang penuh dengan keistimewaan. Namanya malam Al-Qadar. Enggak ada malam Al-Qadar kecuali nampak di satu malam di bulan Ramadan saja. Silahkan cari di waktu-waktu lain, Anda tidak akan pernah temukan. Dan itu cuma datang 1 tahun sekali. Berita baiknya, saat orang Yahudi mengolok-olok Nabi, Allah katakan, dijawab tuntas kata Allah, sampaikan pada mereka, bahkan puasa kalian, kami hadiahkan satu malam yang saat engkau kerjakan, amalan di malam itu sama nilainya dengan amalan lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja, kita turunkan di konversi kurang lebih misalnya 83 tahun. 83 tahun. Jadi kalau di malam ini ada yang baca Quran, satu huruf aja baru dibaca, Nun, meninggal. Bisa? tepat di malam itu, baru sehuruf. Maka satu huruf itu nilainya bukan 10 lagi. Satu huruf itu nilainya sama dengan 83 tahun baca kof, baca nun tanpa henti. Nun, nun, nun, nun, nun. Ada yang bisa? 83 tahun tanpa henti. Maka bayangkan siapa yang bisa menghatamkan Quran. Baca, baca, baca sebanyak-banyaknya. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang macam-macam. Nilainya sama dengan 83 tahun tanpa putus. Maka, ini yang mau saya sampaikan kepada anda seluruhnya. Begitu turun kemudian ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, semua sahabat bukan sekedar mendengarkan ayat yang turun, tapi sudah mendapatkan kegembiraan dengan semua kemuliaan yang tadi disebutkan. Hei orang beriman, hei orang beriman, kata Allah, siap-siap, aku akan wajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah puasa. Seperti orang-orang dulu pun pernah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman puasa kalian beda. Puasa kalian bukan sekedar puasa, tapi aku akan berikan keistimewaan. Siapa yang puasa, aku ampuni semua dosa-dosanya. Siapa yang puasa, aku lipat gandakan pahalanya. Siapa yang puasa dan berjuang di dalamnya, aku berikan satu malam yang tidak tersaingi oleh malam-malam yang lainnya. Maka orang-orang dulu sampai setelah terbiasa puasa, sampai wafatnya Nabi, itu kalau sudah kemudian teman-teman mau dekat-dekat ke Ramadan, ukurannya bukan hari lagi. Begitu selesai Ramadan, udah nunggu Ramadan yang berikutnya. Ramadan itu kan bulan keberapa? Oh, kan? 7 apa 8? 9. Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10. Selesai Ramadan, muncul Syawal. Itu begitu tuntas Ramadan, masuk Syawal, sudah minta lagi kepada Allah, ya Allah, kok lama betul Ramadannya? Ya Allah, kalau bisa tuh setiap waktu Ramadan, kalau bisa Ramadan, kalau bisa Ramadan. Apalagi ketika Ramadan sudah mendekat pada waktunya, tinggal 2 bulan, itu sudah mulai memperbanyak ibadahnya. Sujud di malam harinya, doanya, minta dikuatkan, ya Allah. Kapan sampai ke Ramadan, sampaikan dengan penuh ketakwaan. Ya Allah, berikan kemuliaan. Ya Allah, berikan kesempatan, ya Allah, untuk mendapatkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu bayangkan, karena menyikapi cara pandang pada Ramadannya, bukan melihat kepada beban puasanya, tapi melihat kepada anugerahnya. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi saat anda kemudian mendapati kata Ramadan, bayangkan semua kemuliaan ini. Kalau belum ngerti nih, kalau belum ngerti, Ramadan menurunkan ampunan dari semua dosa. Bayangkan anda tuh dosanya sebanyak apa sampai malam ini. Saya cuma pengen anda ingat aja, dosa pada ibu itu, dosa pada ibu anda itu berapa banyak? Dosa pada ayah anda. Ibu yang pernah mengandung, ibu yang pernah melahirkan, ibu yang menangis darah, mendoakan anda di malam hari. Yang tersakiti dengan kata-kata anda, yang dengan perilaku anda. Kadang-kadang nangis sendirian di malam hari. Gak pernah pengen kelihatan anaknya. Kadang-kadang minjam sana-sini untuk membuat anda bahagia dari sejak kecil. Yang kadang-kadang setelah anda dewasa tidak pernah mengingatnya. Bapak anda, silakan cek. Istri anda, anak-anak anda. Maaf, yang kerja di rumah anda. Yang kerja di kantor anda, teman anda, tetangga anda. Berapa dosa yang pernah dikumpulkan? Belum kalau ingat lagi sedikit-sedikit. Mata, berapa banyak dosanya? Berapa kali anda menangisi mata yang pernah berbuat dosa dalam sehari? Nabi aja istighfar 70 kali paling sedikit sebelum tidur. 70, 100. Berapa kali anda pernah menangisi lisan anda yang berbuat keliru? Berapa kali anda menangisi kaki anda yang bermaksiat saat di malam hari? Bermaksiat saat di siang hari? Bermaksiat di sore hari? Bermaksiat di siang hari? Berapa kali anda pernah merenungi diri anda? Sedangkan anda menginginkan surga. Demi Allah saya katakan, ada peluang bagi anda untuk mendapatkan semua ampunan yang dirindukan itu. Kalau ditanyakan jujur dalam setiap kesempatan, hampir gak pernah ada yang menjawab gak punya dosa. Saya sampai terakhir datang ke satu tempat, saya tanya siapa yang gak punya dosa, gak ada yang berani ngangkat. Siapa yang dosanya sedikit, diam. Siapa yang dosanya kemudian menengah, nunduk. Siapa yang dosanya banyak, ngangkat. Ngaku banyak dosa, tapi ketika saya tanya siapa yang pengen masuk surga, semua ngangkat. Aneh gak tuh? Pengen ke surga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, manusia itu memang agak aneh. Anehnya luar biasa. Pengen ke surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Gak pengen ke neraka, tapi menekuni amalan yang menjerumuskannya ke neraka. Bagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan? Saya ini adi hidayat, kalau ingat-ingat dosa, rasanya susah masuk surga. Tapi kalau ingat rahmat Allah gitu, ada karunia, ada rahmat Allah, Allahu Akbar, ada harapan kita di situ. Coba dah ingat-ingatin Nabi Adam alaihissalam. Cuman sedikit nyicipin sebagai contoh, nyicipin buah kuli sedikit keluar dari surga. Kita ngaku dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Allah turunkan ini Ramadan untuk mengampuni dosa. Antum gak puasa juga. Ini maksud saya gini, ini Allah tuh kurang sayang apa? Nih saya ampuni dosa nih, semua lengkap, pahala saya gandakan. Turun Ramadan, orang yang sudah wafat kalau diberi kesempatan pengen lagi hidup, ya Allah saya pengen wafat gak dapat Ramadan. Ente dikasih gak mau ngambil. Jadi Allah tuh perlu bagaimana lagi mengampuni dosa anda. Saya tuh suka pelan gak pulang dari luar negeri itu ke Indonesia. Saya suka amatin tuh, hampir setiap mendekat Ramadan pasti ada orang soleh meninggal. Ada orang soleh wafat. Rajab ada yang wafat, Syaban ada yang wafat, satu-satu gitu. Ya Allah, orang-orang baik itu. Saya pertama tiba ke Indonesia itu, ada sahabat kita itu Ustaz Ahmad Muzammil. Ya, beliau mengasuh pondok pesantren Al-Hikmah di Lebak Bulus. Saya juga mengasuh Al-Hikmah di Lebak Bulus. Beliau yang Al-Hikmah untuk tajwid, saya Al-Hikmah untuk yang hafalan Quran. Jadi, Masya Allah, saking sayangnya Allah dipanggil sebelum Ramadan. Teman-teman, ya, sederhana sekali, panggilnya itu indah sekali. Muridnya banyak. Ya, kalau tahsin sekarang itu, tahulah orang-orang tahsin itu. Ya, pahalanya sudah mengalir ke setiap orang baca Quran, mengalir pada beliau. Mengalir, mengalir, mengalir. Beda usia kami kurang lebih 5-7 tahun lah. Ya, 1-37, berarti saya 30 tahun saat itu. Ya. Ya, yang paling menarik, panggil pulang. Indah sekali. Kalau enggak salah itu hari Kamis lah, setelah sholat subuh. Cuman bersin 2 kali. Hasin, hasin. Ya, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi'ibadi wa dkhuli jannati. Ahmad Uzzamil lagi pulang. Dosa kamu udah dikit, pahala kamu udah banyak. Ajal kamu sudah tiba. Setiap muridmu ini tahsin, yang ribuan orang itu pahala mengalir untukmu. Adi hidayat dosanya masih banyak. Biarin aja hidup sesuai dengan ajalnya. Supaya dia istighfar. Supaya dia bertobat dari dosa. Supaya dia ngerjakan amal soleh. Kamu udah. Kamu banyak amalnya. Pulang. Pulang. Masya Allah. Cuma bersin 2 kali. Hasin. Hasin. Ya, ya Tuhan nafsu mutmainnah. Pulang. Meninggal. Ini udah bersin 2 kali belum meninggal-meninggal. Hati-hati. Kita semua. Karena kita gak tahu apa sebabnya. 2-3 tahun lalu ada seorang kakek. Saya juga luar biasa itu. Kakek ini dahsyat teman-teman. Saya gak perlu sebutkan lah tinggal di mana. Tapi saya bertemu dengan beliau. Itu di mana kisahnya bisa kita pahami. Kakek tinggal di satu daerah tertentu, masuk ke dalam, tiba-tiba datang orang bagian dari Timur Tengah. Datang ke tempat itu, bilang sama kakek itu, saya pengen bangun masjid di sini, yang merawat harus anda. Demi Allah saya katakan, sampai sekarang masih ada masjidnya. Saya pernah sholat di situ, datang ke situ melihat orangnya. Saya pengen bangun masjid di sini, tapi yang merawat mesti anda. Itu siapa yang memperjalankan orang dari Timur Tengah, dari Qatar datang ke situ? Siapa yang memperjalankan? Tiba-tiba ke situ. Jadi masjid yang dirawat oleh beliau. Yang buka tempatnya, yang bersihinnya, yang segalanya. Kalau ada belum orang adzan, beliau yang adzan. Ada kemudian siap sholat, beliau yang imamin. Orang-orang berbaris. Anda tahu caranya pulang? Ramadan itu sangat mulia. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Setelah Jumat, sore-sore. Ya, ba'da asar. Menunggu buka, itikaf di masjid. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan? Cuma istirahat. Merem-melek, merem-melek, merem-melek. Ya, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Cuman tidur-tiduran, merem-melek, pulang, selesai. Mulia. Di sebelah sana tuh sudah merem-melek, merem-melek, belum meninggal juga. Enggak, saya cuma mau katakan, Allah alam kapan kita pulang. Tapi setidaknya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya mau katakan begini ya. Kalau orang yang wafat tidak punya peluang mendapatkan Ramadan di tahun ini. Hati-hati. Mungkin Allah sudah berikan kepada mereka kemuliaan dengan menggugurkan dosa-dosa yang memperbanyak pahalanya. Anda diberikan kesempatan Ramadan tahun ini, belum mampu juga untuk bertobat, Anda butuh berapa Ramadan lagi? Saya ulangi ya. Ada orang-orang baik yang wafat tidak mendapatkan Ramadan di tahun ini, menurut Allah barangkali sudah cukup pahalanya, sudah diampuni dosanya. Kita diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan di tahun ini, kalau belum Anda maksimalkan juga untuk bertobat kepada Allah, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk mengampuni dosa? Ya. Maka ketika Ramadan akan tiba, tuliskan di buku catatan Anda. Saya sih saranin dari sekarang, Anda beli buku catatan. Nanti saya terangkan ketika masuk pada materi selanjutnya. Anda beli buku catatan. Kalau enggak ada, ya saya akan beri ikhtiar lah. Berapa murid-murid yang ada di sini, kita akan belikan bukunya. Pegang satu-satu. Mulai mendekat Ramadan, tuliskan di bagian depannya. Ramadan. Satu. Ada ampunan semua dosa. Berikan catatan. Dosa kamu banyak, katanya pengen ke surga. Ayo semangat, doa. Ramadan menghadirkan banyak pahala. Tuliskan di sini. Emang kamu ahli surga, sudah merasa banyak pahala? Ayo siap-siap. Ramadan ada malam Al-Qadar. Tuliskan di sini. Ayo buru itu malam yang pernah belum kamu dapatkan dalam hidupmu. Kamu sudah mendapatkan Ramadan 15 kali tapi belum mendapatkan malam Al-Qadar itu. Ayo tahun ini jangan sampai lewat lagi. Maksimalkan. Nanti setelah selesai saya turunkan materi selanjutnya bagaimana menyiapkan agenda Ramadan. Tapi yang mau saya sampaikan, bersikaplah seperti para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, salafus saleh, begitu akan tiba bulan Ramadan, mereka memandang semua kemuliaan ini sehingga ada semangat dalam diri mereka. Maka turunlah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk kita bahas satu-satu. Malam ini saya akan mulai sedikit saja dulu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lihat, saya bahas huruf per huruf, kalimat per kalimat. Kita ambil 10 menit untuk membahas ini. Setelah itu saya jawab satu dari pertanyaan. Setelah itu saya umumkan, ada pengumuman besar saat ini karena nanti insya Allah kita akan ada kedatangan ulama-ulama hebat khususnya untuk di bulan Maret nanti. Ya. Tempatnya di sini insya Allah. Lihat sini. Ya ayyuha alladzina amanu. Tahan. Ini disebutkan 68 kali dalam rinciannya, yang ini setidaknya 360 kali, yang ini 150 kali, yang ini 1080 kali. Perhatikan, saya agak cepat, fokus. Fokus baik-baik. Ya harfun nida. Awas, kita pakai nih. Kita kan udah belajar ulumul Quran beberapa bagian. Sekarang kita gunakan. Ya harfun nida, huruf panggilan. Ada 14 jenis huruf panggilan dalam bahasa Arab. Buka kitabnya di ilmu nahu. Anda masuk ke ilmu nahu, Anda temukan 14 jenis panggilan. Ada ya, ada a, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran tidak ada yang digunakan dari 14 ini kecuali hanya ya saja. Ini saja. Karena huruf ya ini yang paling fleksibel. Mewakili semua fungsi dari 14 huruf itu. Misal, kalau saya pengen memanggil orang dengan panggilan dekat, ini dekat dengan saya. Misal, namanya Ahmad. Maka dipanggil dengan A. A, Ahmad. Jelas? Kalau pengen panggil orang jauh misalnya, Muhammad jauh, saya panggil pakai ayah, ayah Muhammad. Kalau kita pengen minta tolong misalnya, tolong, tolong, tolong, tolong, pakai gunakan wa. Wa, wa, wa, Husain. Husain tolong saya, Husain tolong saya. Tapi ya, ini memiliki fungsi semua huruf nida tadi. Dia bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat, menengah atau jauh, atau bahkan meminta tolong. Kalau enggak percaya, datang ke Mekah, begitu selesai sholat di pelataran haram bilang ya, nengok semua tuh, yang dekat, yang menengah, yang jauh, sampai askar nengok. Kenapa? Ya, ya, satu huruf punya fungsi yang sangat banyak. Dia untuk memanggil jarak yang dekat, menengah, dan jauh. Jadi kalau ditanyakan apa fungsi huruf ya, huruf panggilan untuk semua jarak dekat, menengah, jauh. Paham? Awas, fokus, fokus, fokus. Nanti kalau sudah nyambung, Anda akan paham apa yang saya maksudkan. Ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya berfungsi menguatkan taukid. Munada li'ifadati taukid. Yang dipanggil untuk menguatkan panggilan. Ha-nya hak tanbih. Hak untuk mengingatkan orang lain. Sebagai peringatan. Ya, panggilan dekat menengah jauh. Ayuknya menguatkan. Haknya mengingatkan. Rukus, fokus. Alladzina ismun mausulun yadullu anil amiyah. Huruf sambung menunjuk kepada objek, kadang-kadang subjek, tanpa batas. Keseluruhan tanpa batas. Di semua dicakup. Besar, kecil, tua, muda, semuanya laki-laki, perempuan. Kalau man, satu-satu. Kalau alladzina, semua tanpa kecuali. Mau yang punya dosa, yang merasa tidak punya dosa, yang dosa sedikit, yang dosa banyak, masuk di sini. Disebutkan 1080 kali. Sekarang perhatikan cara menerjemahkannya. Perhatikan. Hey, semua pemilik iman. Tanpa kecuali. Fokus. Hey, semua pemilik iman tanpa kecuali. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Maaf, yang kalian merasa, ada yang merasa dekat denganku. Siapa yang merasa dekat itu? Yang imannya kuat. Dia ada pemilik iman yang imannya kuat sehingga hubungannya dekat dengan Allah. Saking kuatnya, subuh orang dipanggil jam 5 lewat 38, 4.38. Azan subuh 4.38. Ini orang karena hubungannya dekat dengan Allah, imannya kuat. Jam 3 sudah bangun, padahal panggilan baru jam 4.38. Jam 3 bangun, saking dekatnya dengan Allah. Yang kedua, saya juga panggil yang menengah. Kata Allah, hey, yang imannya standar, yang tengah-tengah. Jauh juga tidak, dekat juga tidak. Siapa yang standar itu? Yang saat dipanggil, dia baru merespon. Adzan subuh 4.38. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun, dia respon. Jadi kalau Anda dipanggil subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru bangun, baru siap-siap, berarti iman Anda standar. Kuat tidak, lemah juga tidak. Paham? Baik. Hey, ada juga di antara kalian yang imannya lemah, jauh dariku, karena banyak maksiat, banyak fokus dengan dunia. Ingat, ingat, lawan akhirat tu dunia. Walal akhirat tu khairul laka minal ula, ula tu dunia, lawan akhirat dunia. Jadi kalau Anda sedang lupa akhirat, Anda kebanyakan ingat dunia. Kebanyakan bisnis, kebanyakan usaha, kebanyakan dagang, lupa. Ayo di antara sekian orang yang jualan di sekitaran masjid, berapa banyak isi ceramah yang Anda dengarkan? Fokus. Kalau cuma nyari dunia saja, jangankan Anda yang gak beriman pun nyari dunia. Lantas apa perbedaan Anda dengan orang yang belum beriman? Ada yang kedua, nyari dunia gak terlampau banyak, tapi maksiatnya banyak. Jadi kalau Anda sedang gagal fokus dengan akhirat, penyebabnya cuma dua. Kalau bukan terlalu loba dengan urusan dunia atau banyak maksiat yang sedang dikerjakan. Telinga banyak dengan maksiat gak akan peka mendengar adzan. Mata banyak melihat maksiat, tidak akan peka melihat masjid, melihat mushaf, melihat orang-orang baik. Gak ada. Tapi kalau iman Anda tuh kuat, maksiat jauhi, dunia cukupkan, maka demi Allah saya katakan, mata tuh enak. Makanya ada para ulama kita, itu ulama-ulama hebat, ulama besar, itu kalau sedang ada goyah dalam dirinya, sedang gelisah, itu datang ke majelis ilmu hanya untuk melihat syekh yang lain, lihat wajahnya aja. Begitu sudah melihat wajahnya, balik lagi. Kenapa katanya? Hanya untuk ngecas iman aja. Saya rasanya adem kalau ngelihat orang itu. Ingatnya tahajud. Anda bayangkan, ngelihat orang, begitu kelihatan yang teringat itu tahajud, ingat sholat. Saya mohon pada Anda ya, semoga Allah kabulkan. Tolong Anda usahakan, jaga diri Anda baik-baik, jaga diri kita, saling doakan. Di bagaimana caranya ketika dilihat orang, yang nampak itu kesolehan Anda. Di begitu orang lihat Anda itu teduh, gitu, yang terbayang itu akhirat, pengen surga, pengen jauh dari neraka, pengen tahajud, pengen baca Quran. Usahakan begitu. Jangan sampai tertukar, begitu lihat Anda tuh lihatnya dunia gitu. Begitu melihat Anda yang terbayang tuh kekayaan dunia, yang terbayang kemewahan, yang terbayang popularitas, Anda mau dapat apa? Apalagi ketika melihat Anda yang terbayang enggak jelas. Begitu melihat Anda yang terbayang satu baju hitam, ya kan? RX, RX Bio, RX Robo dan sebagainya, Kotaro Minami, pedang matahari, belang tempur. Enggak jelas. Paham? Jelas ya? Maka teman-teman sekalian, perhatikan sini. Sekarang saya tafsirkan. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman, saya tidak peduli mau iman kalian itu sedang kuat, iman kalian menengah, atau iman kalian sedang jauh dariku, saking lemahnya. Iman yang kuat dipanggil 4.38 datang jam 3. Iman menengah panggil 4.38 datang 4.38. Iman yang sangat lemah sekali dipanggil 4.38 datang jam 8.34. Lemah. Kata Allah, saya gak peduli. Nih, saya ingatkan ya, ha? Saya kuatkan ya. Saya enggak main-main, kata Allah. Saya informasikan dengan kuat dan saya ingatkan kalian tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, pendosa atau biasa. Saya akan turunkan satu amalan yang dengan amalan ini saya tidak akan bedakan siapa dia. Mau yang imannya kuat, mau yang menengah, mau yang lemah, bahkan saya berikan satu amalan saat dikerjakan, maka yang dekat akan semakin lekat, yang menengah semakin dekat, yang jauh pun tiba-tiba akan menyusul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya saat Allah panggil kita untuk menunaikan puasa, kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, di hari pertama puasa itu aku gak akan bedakan. Semua orang aku berikan kenikmatan yang sama. Makanya cuman di Ramadan Anda akan saksikan. Nih kalau gak percaya ya. Kalau tidak percaya, silahkan cek. Awal-awal Ramadan, jangankan yang rajin ke masjid, yang gak pernah sholat pun bisa sab pertama. Silahkan. Yuk kalau gak percaya. Demi Allah saya katakan, yang gak pernah ke masjid pun bisa sab pertama. Tapi jangan disimpulkan yang sab pertama itu gak pernah ke masjid misalnya. Tidak. Ini contoh. Contoh. Sab pertama gak pernah ke masjid tuh. Gitu. Terus siapa? Ustaz Adi. Oh, viral video saya misalnya. Tidak begitu. Semua ke masjid datang, datang, datang. Gak peduli siapa orang itu. Silahkan cek. Tiba-tiba penuh. Itu rahmat Allah. Saya cuma pengen tanya siapa yang menggerakkan orang-orang itu datang. Tuh. Sekali lagi ya, kalau ini kata-kata Adi Hidayat, tinggalkan. Tapi kalau ini firman Allah, pasti terjadi. Demi Allah, malam pertama Ramadan, gak peduli. Mau orang itu dekat dengan Allah, pahalanya banyak, orangnya soleh, bahkan orang yang banyak salah, ke masjid. Siapa yang menggerakkan itu? Nah, saya cuma mau katakan begini, itu anugerah Allah. Kalau sudah didapatkan, pertahankan. Ini yang sering salah itu, Allah sudah kasih, Anda tinggalkan. Itu fatal. Allah sudah naikkan, Anda yang turunkan. Padahal itu susah, nyari naik itu susah. Kembalian, ini Allah sudah naikin, Anda turunin. Itu yang fatal. Silahkan cek. Kan ini hampir setiap tahun terjadi peristiwa begini. Silahkan cek. Awal-awal itu kan penuh. Ya? Nanti begitu pertengahan terjadi kemajuan. Ya, maju sapnya, maju. Sampai tersisanya satu sap saja. Ya. Maaf ya, maaf. Orang mengejar tiket kereta, kereta habis. Orang mengejar tiket pesawat, pesawat habis. Tapi hanya sedikit yang mengejar tiket ke surga. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak orang merasa mengejar tiket untuk mudik. Dia lupa bahwa akhirat tempat mudik yang paling abadi. Bahkan tidak sedikit yang mengejar pulang dengan persiapan. Dan dia tidak sadar ternyata maut sudah menanti di pertengahan jalan. Silahkan cek betapa banyak orang wafat saat terjadi peristiwa mudik. Ada yang kecelakaan ini, kecelakaan itu. Lalu kalau Anda mengumpulkan dunia hanya untuk wafat, maka berapa yang bekal yang Anda bawa untuk ke surga? Kalau Anda mengumpulkan bekal hanya untuk wafat, berapa banyak bekal Anda kumpulkan untuk ke akhirat? Ya, tolong perbaiki caranya. Mulai hari ini, Allah sudah berjanji kepada kita. Kalau malam pertama Ramadan Anda tergerak untuk ke masjid, maka pertahankan sampai akhirnya. Jangan diulang kisah yang dulu, yang pernah terjadi sebelumnya. Dan boleh jadi Anda pelakunya. Tahun ini mesti beda. Saya harus ada perbedaan dari sebelumnya. Malam pertama sampai malam terakhir, status tidak pernah berubah. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham di sini? Nah, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mengerjakan ibadahnya? Kenapa Allah mengatakan kutiba alaikumus siyam bukan kutiba alaikumus saum? Apa bedanya saum dengan siyam? Kenapa ayat ini turunnya di bulan Syaban bukan bulan Ramadan? Aneh Ustaz, turun di bulan Syaban diperintahkan puasa di Ramadan. Kenapa enggak sekalian turun di awal Ramadan saja? Dan apa rahasianya yang paling dahsyat? Kenapa Ustaz menggunakan bentuknya bentuk pasten kutiba bukan kataba? Kutiba alaikumus siyam, kalimatnya menggunakan siyam. Apa rahasia di dalamnya? Nah, teman-teman sekalian, rahasia itu kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Okay. Allahu Akbar. Saya jawab satu saja dulu ya. Setelah ini saya umumkan sesuatu yang sangat penting. Terima kasih sudah mengestafetkan kertas ini hingga meja Ustadz Adi. Saya doakan semoga Anda masuk surga. Masya Allah. Jadi ada orang nulis pertanyaan, entah dari mana, minta bantuan, tolong berikan sampai ke depan. Yang bisa berikan, mudah-mudahan masuk surga gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi bukan ini yang pertama saya bahas. Ada yang sudah duluan masuk. Ini sudah ada. Insya Allah saya bahas ini. Satu lagi. Oh ini dia. Ini yang duluan nunggu sampai di sini. Mungkin dari tadi pagi sudah ada di sini kali ya. Oh yang sudah masuk lewat media sosial juga sudah kita kumpulkan. Nanti ini juga kita salin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat ya, cepat saja. Ustadz, nama saya Fulan, saya tidak sebutkan. Kalau ada persoalan pribadi, Anda boleh samarkan aja. Samarkan, ya samarkan, nanti kita bahas secara umum. Ya, tapi kalau ada yang spesial, khusus, nanti kami kirimkan ke linknya masing-masing. Kalau pertanyaan umum, silahkan sampaikan umum. Kalau khusus, dibuat umum, sehingga saya bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih umum. Tapi kalau spesifik, tolong jangan disimpulkan sendiri. Terutama persoalan mawaris, persoalan rumah tangga, dan macam-macam. Tuliskan secara detail, sampaikan, nanti insya Allah akan dibahas lewat link yang lebih spesifik. Ya. Selama hidup saya belum pernah merasakan takut dan cinta kepada Allah. Padahal saya sudah berusaha sholat dan istighfar. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang tidak dapat hidayah? Kedua, bagaimana caranya supaya bisa merasakan takut dan cinta kepada Allah? Anda datang ke sini saja sudah ciri takut kepada Allah. Anda menulis surat ini saja sudah tanda cinta, cinta dalam pandangan Allah. Sekarang cara mengetahui bagaimana saat kita dicintai Allah, bagaimana saat kita merasa takut dengan Allah. Urutkan kemudian urutan-urutan Qur'annya. Urutan pertama misalnya Quran surah ke-35 ayat 28. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Ya, kata Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu karangan orang-orang ulama, orang berilmu. Ulama itu jamak dari kata alim, punya ilmu. Untuk datang kemudian mendapatkan alim, untuk mendapatkan predikat alim, datanglah ke majlis ilmu. Anda sudah datang ke majlis ilmu, begitu Anda datang dapat ilmu, disebut alim, jamaknya ulama. Nah, orang yang punya ilmu itu cirinya mulai takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menemukan orang gelarnya ulama, kiai fulan, ustaz fulan, syekh fulan, atau punya ilmu, belajar dari majlis ilmu, pulang. Pulang dari majlis ilmu cirinya apa? Cirinya punya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Apa di antara ciri takutnya? Takut kalau bermaksiat Allah kemudian tidak menyukainya. Takut kalau berbuat Allah tidak ridha. Makanya kalau sudah ada ciri ini, misalnya takut berbuat maksiat, maka ini pertanda Anda sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara takut keliru, takut kasar, takut jadi olok-olok, gitu kan? Yang tidak pada tempatnya, yang tidak pada tempatnya. Kalau berbuat takut salah menurut Allah, kalau berjalan takut kalau salah langkah sehingga jalannya teratur, bagus, baik. Itu disebut dengan khasyah. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ikut majlis ilmu tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah, masih senang maksiat, kan? Jarang meningkatkan ibadah, maka pindah ke majlis lain. Termasuk saya, kalau belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, jauhi saya, cari ustaz lain. Paham? Termasuk mohon maaf kalau ada orang gelarnya alim, ulama, kiai, habib, ustadz, siapapun dia, misal ya, tapi perilakunya lebih mendekatkan dia kepada maksiat, maka ini penting dipertanyakan. Kata Quran dia bukan ulama, karena ulama itu cirinya khasyah. Yang kedua, orang yang takut dan dicintai Allah adalah orang-orang yang senang bertaubat, istighfar. Makanya ketika ada orang taubat dari kesalahan seperti ini nih, dia nanya pengen berubah, beliau bertanya pengen berubah, artinya kan pengen taubat, pengen mendekat, pengen menjauhi. Saya pengen jauh dari maksiat, jauh. Nih, maksiat ini, kalau pertama kita tobat, masih dikerjakan. Terus, tobat lagi, terus. Sampai Anda merasa maksimal untuk bertobat. Terus berjuang. Datang lagi, perangi lagi. Datang lagi, perangi. Jangan putus asa dalam tobat. Jangan putus asa dalam tobat. Nih, Anda pengen tobat malam ini, tangisi. Belum bisa menangis, besok menangis. Belum bisa menangis, lusa menangis. Belum bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis. Sampai Anda bisa nangis, maksimalkan. Sampai Anda wafat di hadapan Allah dalam keadaan sedang bertobat. Sampai wafat, berjuang, berjuang, berjuang. Begitu Anda wafat, datang ampunan Allah. Seperti orang yang pernah bunuh 100 orang itu. Dia pergi ke majlis ilmu, di jalan dia taubat. Taubat aja, taubat. Astagfirullah ya Allah, saya salah. Istighfar. Salah. Sampai wafat, belum nyampe ke majlis ilmu. Cuman dia taubat. Wafat dalam keadaan bertaubat. Maka turun ayat itu yang Quran surah kedua, ayat 222. Di ujung ayatnya. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang senang taubat. Begitu Allah cinta pada seseorang, turun Quran surah ketiga, ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai kalian, yang pertama dilakukan mengampuni semua dosa kalian. Makanya kalau sudah dekat dengan Allah, dicintai Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Ciri orang yang diampuni dosa, maka dijaga perbuatannya untuk tidak berbuat dosa. Misal, mata ini tobat dari maksiat, diampuni dosanya di mata, maka mata ini enggak akan dipakai maksiat lagi. Jadi kalau Anda bertobat, mata masih dipakai maksiat, artinya maaf, belum berubah mata ini. Ayo ikhtiar lagi, tobat lagi. Lisan tobat dari ghibah, dari hal yang kotor, tobat. Tapi belum mampu keluar dari itu, pelan-pelan tobat lagi sampai selesai ini. Nanti kalau tobatnya sudah sempurna, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Enak hidupnya itu. Ya, jadi yang di pikiran itu enak aja, enak. Ini enggak mudah. Ya, jangan dikira seorang ustaz termasuk Adi Hidayat, apakah bisa begitu? Belum tentu. Saya juga berjuang. Saya berjuang. Berjuang di lisan, berjuang di mata, berjuang sampai ke ujung kaki. Ketika ada yang mencela, berjuang untuk memaafkan. Ya, ketika ada yang menghina, berjuang untuk memaafkan. Ketika ada yang ini berjuang pelan-pelan. Ya, jangan dikira seorang ustaz itu gak punya ujian. Coba lihat betapa banyak ustaz dengan ustaz saling berselisih. Ustaz saling mentahdir. Ustaz saling mencela. Ustaz saling menjelekkan. Ustaz saling membid'ahkan. Padahal tahu dalil, tahu bacaan, tahu macam-macam. Kenapa? Apa yang mau dicari? Mau cari dunia? Apa yang jadi ustaz? Mau popularitas, kenapa gak jadi artis? Ya sudah, begitu Anda bicara tentang ustaz, maka urusannya akhirat. Selesai. Kalau ustaznya mencela, bagaimana muridnya? Kalau ustaznya bermaksiat, bagaimana muridnya? Maka carilah orang-orang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya dirasa kurang baik, tinggalkan, cari guru yang lain. Ya, ukurannya dekat dengan Allah, jauhi perbuatan maksiat. Istighfar, terus berjuang. Insya Allah kita doakan sama-sama, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa itu masyarakat madani? Saya jawab satu saja dulu ya, karena empat pertanyaannya yang tadi mendoakan supaya masuk surga. Apa itu masyarakat madani? Madani dari kata tadi, tamadun. Madani itu punya peradaban, masyarakat maju, masyarakat yang punya ilmu pengetahuan, dan lebih daripada itu masyarakat yang punya kedekatan dengan Allah. Karena asal kata madani juga terkait dengan din. Dana yadnu dunuan wa dunyaan wa dinan. Ya, kemudian di antara sifatnya madaniyan. Jadi madani itu masyarakat madani, masyarakat yang dekat dengan Allah. Dari kedekatan itu ada kedamaian, dari kedekatan ada kebahagiaan. Yang dekat dengan Allah ada kesuksesan, yang dekat dengan Allah ada kemajuan, karena Allah pemilik ilmu, pemilik peradaban, pemilik segalanya. Maka disebut masyarakat madani kalau sudah mendapatkan nilai-nilai itu. Sifat kotanya disebut dengan Madinah. Makanya saat dulu merdeka, diwujudkan kemudian dasar-dasar negara, dibuatlah Piagam Jakarta mengambil referensi kepada Piagam Madinah. Jelas ya? Baik. Ini saya jawab dua dulu, saya sampaikan informasi yang penting. Kita berhenti, informasi ini saya sampaikan kurang lebih 5 menit. Apa yang saya sampaikan, insya Allah ini ada di buku ini, di buku Makna Ayat Puasa. Nanti kalau kurang kita coba cetak kembali. Ini khusus untuk menjelaskan setiap ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Saya bahas setiap hurufnya. Ya misalnya ayyuhalladzina amanu, ya itu berapa kali, ayyuha itu berapa kali, maksudnya apa, alladzina apa, sampai dengan ayat terakhir. Sampai Al-Baqarah 187. Nanti Anda bisa gali referensi. Nah, ini nanti kita bahas sampai selesai pertemuan. Bukan cuma buku ini, nanti ada buku fikihnya, ada yang lainnya. Maksud saya, Anda yang belum mendapatkan ini, jangan khawatir, karena yang saya bahas dari awal sampai akhir, ini juga materi dari sini. Anda yang punya ini bisa diperdalam nanti, untuk bisa mendapatkan referensi. Ini buku diantara yang paling detail saya tuliskan, kurang lebih 9 tahun baru dicetak. Ya, karena ketika saya pengen mencetak, dapat referensi lagi sampai selesai ini. Ya, ini paling lama, kurang lebih 9 tahun baru kemudian dicetak. Ini satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah bulan Maret ini juga ada buku baru tentang manusia, manusia paripurna, nanti akan disampaikan kepada Anda semua. Jangan-jangan setelah puluhan tahun jadi manusia, belum ngerti apa itu manusia. Ya, maka kita keluarkan keterangan Al-Quran, juga nanti ada petunjuk umrah, nanti kami sampaikan. Nah, semua informasi terkait dengan program, dengan kegiatan, termasuk kelas-kelas Al-Quran, itu nanti ada di akhir center. Insya Allah, sepekan ke depan, sudah ada nanti keperluan-keperluan yang bisa Anda dapatkan. Jadi kalau Anda pengen info, langsung ke situ. Ya, maaf, karena sudah banyak akun palsu sekarang. Ya, kemarin kami dapat pengaduan dari Malaysia, ada yang tertipu karena ada yang beli sesuatu, ya ada yang musab, ada yang buku, ternyata nggak pernah sampai, ada yang keliru dan sebagainya. Maka silahkan masuk ke akhir center aja. Ya, menipu urusan dunia, sudah dapat dosa, apalagi menipu urusan akhirat. Yang paling bahaya, nipunya nipu Quran lagi. Jualan Quran, Qurannya nggak sama. Jualan Quran, Qurannya nggak pernah sampai. Anda bayangkan, nipu urusan dunia dapat dosa, apalagi nipu urusan Quran. Ya, Anda bayangkan tuh. Ada yang pengen dipublish, gak apa-apa, nanti kita publish tuh. Yang pernah ketahuan dan sebagainya. Ya, tapi saya sayangkan, mendingan taubat. Kalau Anda butuh dunia, mendingan berdiskusi, cari bermohon kepada Allah dibandingkan berbuat maksiat. Rizki Anda jelas, yang belum jelas surga Anda. Terakhir, catat tanggalnya. 31 Maret 2019. Harinya hari Ahad. 31 Maret, 31 Maret hari Ahad 2019. Sudah? Dan 28 Maret sebelumnya. Hari Kamis, pekan terakhir di bulan Maret. 28 Maret dan 31 Maret. Insya Allah kita akan kedatangan ulama-ulama. Pertama dari Irak. Itu mufti-mufti. Kalau Anda pengen tahu, ya terutama madhabnya Hanafi, Abu Hanifah. Apakah dalilnya bagaimana, apakah kering dari dalil, apakah banyak dari dalil, nanti silakan lihat. Datang ulamanya langsung. Dari Turki, ulama syariah Syekh Muhammad As-Suri nanti akan datang. Termasuk nanti ada menteri yang sudah confirm mau datang. Menteri urusan pendidikan di Lebanon. Itu khusus memberikan beasiswa. Ya. Dan dari Sudan, Munazzamah Wufud Litulab Ad-Dawli. Ya, itu sebuah yayasan besar di Sudan yang itu memberikan beasiswa. Khusus kasih beasiswa datang. Itu akan datang hanya mengambil berkas saja. Nanti kami akan buka 20 kuota untuk berangkat ke Sudan. Ya, Irak akan ngasih beasiswa, Turki ngasih beasiswa, kemudian juga ada Lebanon ngasih beasiswa, kemudian juga Sudan ngasih beasiswa. Tapi lebih daripada itu, syekhnya akan datang, kita nanti akan hormati mereka yang datang, silahkan Anda punya pertanyaan apa aja, tanyakan. Ya. Adidah itu gak ada apa-apanya, ustaz kecil, ilmunya cuma sedikit. Syekh-syekh yang besar ini nanti banyak, ilmunya banyak, mufti dan sebagainya. Nanti kita akan bergantian, saya pun nanti akan diundang, saya akan ceramah di Turki, ya ceramah di Sudan dan sebagainya, kita akan gantian. Nah, cuma mereka akan datang lebih dulu, silahkan kita manfaatkan isinya. Paham ya? Nah, terakhir, insya Allah, bulan April nanti, khususnya setelah pemilu selesai, kita akan grand launching untuk metode At-Taisir. Ya, tempatnya insya Allah akan mengambil di tempat yang bisa menjangkau dan bisa meng-cover banyak, tapi sekarang sedang kita usahakan dulu. Ada satu tempat, cuman saya nggak publis dulu, ya, supaya nanti kita bisa nyaman. Nah, dalam jangka menuju ke sana, di beberapa tempat nanti insya Allah dalam taklim kami, yang paling cepat di Bandung hari Sabtu dengan hari Ahad, insya Allah akan ada pembagian Mushaf At-Taisir. Ya, nanti akan dibagikan di Bandung dalam waktu dekat. Juga nanti yang belum di sini, kalau datang ke sini tinggal minta aja. Kecuali yang murajaah mungkin sudah ada infak untuk cetak dan lain-lain. Ya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Dan terakhir, insya Allah tanggal 31 Maret juga akan kita perkenalkan para trainer-trainer At-Taisir, para hafid-hafid yang kecil-kecil. Ada yang hafal Quran 23 hari, hafal Quran 25 hari, hafal Quran 28 hari, hafal Quran 30 hari. Nanti kita perkenalkan termasuk nanti untuk metodenya. Tempatnya di sini, hari Ahad pagi insya Allah, setelah peresmian gedung dakwah dan gedung Al-Quran yang telah kita selesaikan. Semoga Allah muliakan kita. Saya informasikan gedung ini wakaf untuk umat Islam. Kami kelola, kami siapkan lagi kader supaya nanti kalau kita meninggal diteruskan kembali insya Allah. Ya, semoga ada pahalanya untuk kita semua. Selamat untuk anda semuanya. Mana yang paling jauh? Dari mana? Wonosobo. Ada yang lebih jauh dari Wonosobo? Solo. Dari Solo lebih jauh dari Solo? Cilacap. Masya Allah. Lebih jauh dari Cilacap? Subang. Oh, jauh banget. Ada lagi? Oh, Sumatera Barat. Sumbar. Oh, Sumbar. Mohon maaf. Sumatera Barat. Ada lebih jauh lagi dari Sumatera Barat? Dumai. Lebih jauh dari Dumai? Ya? Riau. Jauhan Dumai daripada Riau. Riau Pekanbaru mana? Mana? Aceh. Masya Allah, lebih jauh dari Aceh? Palu, masih jauh Aceh. Ya? Libanon. Temanggung. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang lebih jauh dari Aceh? Aceh terakhir. Lebih jauh dari Aceh? Ya? Kupang. Entin, mak, lebih jauh lagi tuh. Acehnya di mana? Di mana Acehnya? Dari Aceh langsung ke sini atau tinggal di dekat sini? Tinggal dekat sini. Oh ya, masya Allah. Baik ya, silakan duduk lagi. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Antum langsung dari Kupang, mau ke sini, sengaja ke sini, ya? Sekalian ke sini. Tujuannya apa ke sini? Pekerjaan. Ada yang memang sengaja hanya untuk belajar aja, nggak ada tujuan pekerjaan, nggak ada yang lain, sengaja datang ke sini. Yang paling jauh dari mana? Oh yang tadi. Temanggung. Lebih jauh dari Temanggung? Solo. Lebih jauh dari Solo? Wonosobo. Luar Jawa? Lampung. Lebih jauh dari Lampung? Ibu? Pontianak, masya Allah. Sengaja datang ke sini? Sengaja dari Pontianak? Pontianak. Baik, Pontianak, mana Pontianak? Malang. Baik, luar Jawa, luar Jawa. Sumatera Barat, sengaja kesini. Baik, ini untuk anda insya Allah. Fadol. Boleh, silahkan kesini. Ntar saya lihat ya, kalau ada pertanyaan. Ya. Jazakallah khair. Maafkan saya ya. Ya, doakan saya. Baik. Siapa lagi yang paling jauh? Akhwat, akhwat. Akhwat. Ah, baik. Jauh sekali. Semoga Allah berikan pahala kepada ibu ya. Dimuliakan insya Allah. Yang paling jauh, yang dari luar kota khususnya, yang belum punya At-Taisir, ini saya tunjukkan. Antum tinggal minta ke panitia. Malam ini akan dibagikan. Jangan pulang sebelum mendapatkan ini. Ya. Yang buku-buku, puasa dan sebagainya, nanti insya Allah saya coba cek dulu stoknya. Ya, kalau ada nanti bisa diperbanyak, kita akan perbanyak. Tolong, yang sudah punya ini, Quran surah ke-24, An-Nur ayat ke-43. Di situ ada cetakan satu huruf yang hilang, fa. Fa, fiha, di situ harakatnya ada, fa-nya nggak ada. Ya, ingat, tolong di situ nanti tolong garis bawahi, yang sudah pegang ini, buka Quran surah An-Nur, surah ke-24 ayat 43. Sebelah kanan, agak sedikit ke bawah, itu fa-nya itu tak nampak di situ. Antum tuliskan fa di situ. Ya, nanti dicetakan yang berikutnya, itu insya Allah kita akan sempurnakan. Ya, jelas ya? Ulang. Surah keberapa? 24 An-Nur. Ayat keberapa? 43. Ya, ada satu di bagian pertengahan yang seharusnya tertulis kemudian fiha. Di situ fa-nya hilang, tapi harokatnya ada. Itu mungkin dari layout atau apa yang kemudian terdempet. Nah, itu alhamdulillah, tidak ada yang tidak dijaga oleh Allah. Ya, tolong tuliskan fa di situ. Yang cetakan berikutnya insya Allah sempurna itu. Ini bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk semuanya. yang 2 tahun, yang 3 tahun, 4 tahun, gak ada anak 4 tahun, 5 tahun, Masya Allah, tidak ada? Mana, itu berapa tahun? 2 tahun, saya kasih boneka ya, saya bawain dari Australia, tolong berikan ke sana, ke ujung sana. Ada lagi yang 3 tahun, 4 tahun? Bukan buat bapaknya yang punya anak kelihatan, bukan, buat anaknya. Ada lagi? Ada? Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan. 3 tahun, Pak. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.